Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab barang siapa yang membenarkan tauhid, mewujudkan tauhid, membenarkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Qala al-musannif rahimahullah, bab min man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Ay syarhun wala adab. Barang siapa yang membenarkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, tahqiquhu ay takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ib syirk wal bid'ah wal ma'asi. Membenarkan tauhid maksudnya adalah mengikhlaskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya dari kotoran-kotoran syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan. Qala al-musannif rahimahallahu taala, qala Allah taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Allah subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, kana ummatan qanitan lillah, adalah ummah. Ummah di sini maksudnya adalah qudwah, contoh. Karena umat ini maknanya banyak. Ya, ummah bisa menjadi qudwah, pemimpin. Ya, ummatan qanitan, qanit, kunut, selalu taat pada Allah, enggak pernah futur, enggak pernah capek-capek futur, enggak. Kalau kita taat beribadah setahun dua tahun, besoknya cuti, cuti, lari, istirahat. Alasan inilah, alasan itulah. Ramadan full, habis Ramadan cuti dulu lah. Nanti Ramadan lagi baru kelihatan. Nabiullah Ibrahim enggak, qanit, terus, continue terus, enggak pernah futur, enggak pernah loyal, loyal lemah, tidak. Lillah, tetapi untuk Allah, hanifan, jalan yang lurus, ya, selalu kembali kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak menjadi orang-orang yang musyrikin. Syarhun, Nabiullah Ibrahim disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat ini. Allati hiya al-ghayatu fi tahqiq tauhid. Dan ini adalah inti di dalam membenarkan tauhid. Apa sifatnya? Yang pertama adalah annahu kana ummatan ay qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Nabiullah Ibrahim adalah sebagai umat. Umat maksudnya di sini umat artinya adalah qudwah, contoh, imam, pemimpin, muallim yang mengajari kebaikan. Wa madzaka illa litakmili maqamus sabr wal yaqin. Kenapa beliau mendapatkan kedudukan ini? Karena tidaklah beliau mendapatkannya melainkan beliau menduduki maqam kesabaran dan yakin. Alladzin tunalu bihal imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin seseorang akan menjadi pemimpin di dalam agama. Sabar, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, qanit, kunut. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-kunut dawamu ta'ah, selalu menjalankan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musalli idza atala qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu fa huwa qanit. Orang yang sholat, kalau dia memanjangkan berdirinya, rukuknya, sujudnya, maka ini disebut kunut, qanit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang yang kunut, yang memanjangkan sholatnya di malam hari, sujud kepada Allah, berdiri lagi, takut terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Nah, kemudian yang ketiga adalah hanif. Hanif kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-muqbil ala Allah, selalu kembali kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat adalah tidak termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, karena ikhlas, sempurna kejujurannya, jauh dari kesyirikan. Ini penting, empat syarat ini, sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam bissawab.